Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan materi kita bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustaz yang berselanjutnya,